sebagai petunjuk bagi manusia dan juga keterangan-keterangan dari petunjuk itu serta sebagai pembeda. Dan tepatnya di bulan Ramadhan, Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, disebutkan di dalam hadis Wafilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah pada nomor hadith 1575. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Unzilat suhufu Ibrahim awwala laylatin min Ramadhan. Diturunkan lembaran-lembaran Ibrahim pada malam pertama dari bulan Ramadhan. Wa unzilatit Taurat li sittin madat min Ramadhan. Sedangkan Taurat diturunkan pada 6 hari atau pada hari yang ke-6 dari Ramadhan. Wa unzilal Injilu li 13 madat min Ramadhan. Sedangkan Injil itu diturunkan pada hari yang ke-13 dari Ramadhan. Wa unzila az-Zabur li 18 khalat min Ramadhan. Sedangkan az-Zabur diturunkan pada 18 dari bulan Ramadhan. 18 Ramadhan. Wa unzila al-Qur'an li 24 khalat min Ramadhan. Sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan pada 24 Ramadhan. Nah, pada 24 Ramadhan. Ya. Diturunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadhan pada malam Lailatul Qadar dari langit yang paling atas ke langit dunia, ya, jumlatan wahidah, yakni dengan sekali turun semuanya diturunkan ke langit dunia, kemudian setelah itu diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kejadian dan apa yang dibutuhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, kata beliau, Unzilal Qur'an fi Lailatul Qadar minas sama'il 'ulya jumlatan wahidah. Diturunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar dari langit yang tertinggi jumlatan wahidah. Ya. Diturunkan dengan sekali turun secara global. Ya. Summa hurriqa fis sinin ba'd. Kemudian kata beliau, Al-Qur'an itu barulah diturunkan secara terpisah-pisah dalam beberapa tahun kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau membacakan firman Allah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Aku bersumpah dengan letak turunnya bintang atau letak titik orbitnya bintang. Maksudnya kata beliau, nuzila mufarrafan, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara terpisah-pisah. Baik. Riwayat ini disebutkan di dalam Mustadrak Al-Hakim dan dinyatakan bahwa riwayatnya sahih sesuai dengan syarat As-Syaikhain Al-Bukhari dan Muslim. Ana kulihara bahwa di antara kemuliaan bulan Ramadhan adalah diturunkannya Al-Qur'an. Kapan diturunkannya? Pada malam Lailatul Qadar. Demikian pula di antara keutamaan bulan Ramadhan, yang mana bulan ini adalah bulan pengampunan dosa. Bagi orang-orang yang mau beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa, dengan qiyam lail, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga yang selain beliau, dan hadis ini datang dari beberapa sahabat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kemudian ketika ditanyakan oleh as-sahabah kenapa beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali, di antara yang beliau sebutkan bahwa Jibril alaihissalam datang kepada beliau dan mengatakan rahima ankum ri'in dafala anhi syahrul ramadhan thumma kharaja minhu falam yuftarlah. Celakalah seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadhan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadhan, sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Berarti bulan Ramadhan ini adalah bulan pengampunan, yang mestinya kita mendapatkan pengampunan dari Allah dengan melaksanakan puasa Ramadhan, dengan melaksanakan qiyam lail, demikian pula dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya disebutkan di dalam riwayat lain, dalam riwayat sahih, dalam sahih Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man shoma ramadhan iman wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman, karena kepercayaannya kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan untuknya apa yang telah lampau daripada dosanya. Disebutkan pula dalam lafaz yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam lail pada bulan Ramadhan karena iman dan juga karena mengharapkan pahala dari Allah, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Dalam riwayat lain juga disebutkan dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang melaksanakan qiyam lailatul qadar, ya, melaksanakan ibadah, dekatkan diri kepada Allah, melakukan qiyam lail, salat pada malam lailatul qadar, imanan wa ihtisaban karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka bulan Ramadhan adalah bulan pengampunan dosa. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadhan dalam keadaan dosa kita tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian pula di antara kemuliaan bulan Ramadhan bahwa bulan Ramadhan itu adalah bulan pembebasan dari api neraka. Bulan pembebasan dari api neraka. disebutkan di dalam hadis, di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim atau diriwayatkan oleh sebagian atau di dalam as-sahih bahwasanya walillahi fi kulli lailatin mutaqah minan nar, walillahi fi kulli lailatin mutaqah minan nar, dan Allah pada setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan itu mempunyai mutaqah. Mutaqah adalah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Nah, maka berlombalah pada malam bulan Ramadan melaksanakan ibadah sebagaimana siangnya kita melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Dalam riwayat lain yang disebutkan di dalam Sahih At-Tirmidzi At-Tirmidzi dengan lafaz lillahi 'inda kulli fitrin mutaqah. Ya. Allah pada setiap waktu berbuka mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Nah. Kemudian termasuk keistimewaan bulan Ramadan bahwa di bulan suci ini pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian pintu-pintu api neraka jahanam ditutup oleh Allah. Dalam riwayat lain disebutkan pula bahwa pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang selainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Ibn Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ataakum syahrur ramadhan, datang kepada kalian bulan Ramadhan, syahrul mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah, faradallahu alaikum siyama, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa padanya. Tufattahu fihi abwaabus samaa', pada bulan ini dibukakan pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain di dalam sahih dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwaabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu padanya syaitan-syaitan yang sangat jahat. Nah, walillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan padanya Allah mempunyai sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrim, barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, kebaikan malam itu, malam Lailatul Qadar, maka dia telah terhalangi dari sekian kebaikan. 1000 bulan berarti berapa tahun? Hah? Berapa? Ya, sekitar 83 tahun. Nah, kita aja usianya belum tentu sampai 83. Ya, kebanyakan kita umur 60 sudah ada rambu-rambu. Ya, barakallahu fiikum. Ini satu malam ya kebaikannya seperti 1000 bulan. Maka barang siapa yang terhalangi dari kebaikan malam itu seperti terhalangi dari sekian kebaikan, ya, dari segenap kebaikan. Nah, ini adalah keistimewaan bulan Ramadan, ya, pintu langit atau pintu surga dibukakan, demikian pintu api neraka ditutup, kemudian para syayatin dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, khususnya adalah maradatus syayatin, ya, para syaitan-syaitan yang sangat jahat, sehingga pada bulan Ramadan itu ya, kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan lebih ringan terjadinya. ya, karena syaitan-syaitan yang sangat jahat dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang berpuasa karena Allah, ya, dia menahan makannya, minumnya, dan syahwatnya karena Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, dan itu akan membuat kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah lebih ringan. Dan syaitan tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan sarana, tidak mendapatkan fasilitas untuk menggoda manusia sebagaimana pada bulan-bulan yang lain. Karena syaitan itu menggoda manusia untuk berbuat berbagai kejahatan dimulai dari perutnya yang kenyang. Ya, perut yang kenyang, kemudian kelengahan manusia tersebut kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah manfaat, ya, tempat, fasilitas yang digunakan oleh syaitan untuk menggodanya. Orang yang perutnya kenyang lebih gampang digoda oleh syaitan dibanding orang yang perutnya kosong. Ya. Makanya salah satu yang menahan kita dari gejolak syahwat, ya, gejolak hawa nafsu, adalah dengan berpuasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu lahu wijah, karena sungguhnya berpuasa itu adalah benteng atau tameng yang melindunginya daripada godaan-godaan syaitan, godaan-godaan syahwat hawa nafsu. Baik. Ini adalah kemuliaan-kemuliaan dari bulan Ramadan. Sehingga untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka bersiap-siap menyambut datangnya bulan Ramadan. Apa yang mereka persiapkan? Apa yang dipersiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan? Apa yang sedang mempersiapkan? Baju baru? Sepatu baru? Atau kue yang banyak? Atau pesta? Atau apa? Lah, bagi orang-orang yang beriman, bulan Ramadan mereka akan bersiap-siap mempersiapkan segala daya upaya mereka untuk memperbanyak amalan saleh. Ya, sehingga begitu masuknya bulan Ramadan, pikiran mereka, waktu mereka, tenaga mereka, kalau bisa mereka porsir untuk ibadah kepada Allah SWT. Karena pada bulan Ramadan ini bagi orang yang beramal dengan amalan saleh, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan, dosanya berlipat ganda di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengharapkan kebaikan, mempersiapkan bekal untuk akhirat kita, sambutlah bulan Ramadan dengan persiapan lahir dan batin untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bersiap untuk puasa dengan sebaik-baiknya, bersiap untuk melaksanakan qiyamul lail dengan sebaik-baiknya, bersiap untuk banyak membaca Al-Quran, khatmul Quran kalau bisa, dengan sebaik-baiknya, ya, bersiap dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya pada bulan Ramadan. Nah, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, dosanya diampuni oleh Allah, pahalanya menumpuk di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting daripada bulan Ramadan. Ya, bukan hanya sekedar kita mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk berpuasa, tetapi yang lebih penting adalah kesiapan jiwa kita. Kesiapan jiwa kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, lebih daripada waktu yang lainnya. Menggapai keampunan Allah dan mendapatkan nikmat serta rahmatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini harus kita persiapkan dari mulai sekarang, sebelum kita masuk dari bulan Ramadan, sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita bisa mengosongkan bulan Ramadan itu fokus untuk ibadah. Ya. Segala kebutuhan rumah sudah diatur. Ya. Istri, anak-anak sudah diatur, dipersiapkan untuk kepentingan bulan Ramadan, sehingga kita tidak tersibukkan. Kalau bisa pekerjaan juga sudah diatur, ngambil cuti. Atau yang mungkin pekerjaannya adalah wira swasta, dia bisa mengatur bagaimana pada bulan Ramadan itu dia tidak disibukkan dengan pekerjaan. Cuma ini memang sulit. Biasanya banyak yang mencari rezeki justru di bulan Ramadan. Tinggal makanya saya katakan, bulan Ramadan ini adalah kita menyiapkan secara fisik dan mental untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana kita belum tentu mendapatkan bulan Ramadan yang berikutnya setelah tahun ini. Belum tentu kita dimudahkan oleh Allah usianya disampaikan oleh Allah pada Ramadan yang berikutnya. Jangan sampai kita termasuk setiap kita melewati bulan Ramadan pada setiap tahunnya. Na'udzubillah kalau kita termasuk orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi dan diaminkan oleh beliau. Rahima ankum rid dakhala 'alaihi syahrul ramadhan thumma kharaja minhu falam yughfar la. Celaka seseorang yang masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan itu dalam keadaan tidak diampuni dosanya. Boro-boro mau diampuni dosanya, banyak dari kalangan muslimin justru numpuk dosa di bulan Ramadan. Walhamdulillah. Oleh karena itu, untuk menyambut bulan Ramadan kita persiapkan secara fisik dan mental untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah, fokus untuk ibadah. Mulai dari hari pertama kalau bisa. Mulai dari hari pertama. Hari pertama kita sudah diwajibkan berpuasa, kemudian malamnya sudah salatul lail, qiyamul lail. Ya, kita persiapkan. Dan kalau lagi kapan? Kalau sudah masuk 10 hari terakhir. Nah, disinilah saat-saat genting. Ya. Antara mencintai dunia dan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ya. Antara sibuk dengan pasar akhirat atau sibuk dengan pasar dunia. Nah. Kalau kita mampu mengalahkan syahwat kita, ya, kegandrungan kita, kecintaan kita, apa yang sesuai dengan hawa nafsu kita di saat-saat yang seperti ini, ya, godaan yang sedemikian kuat antara kita mengumpulkan harta, ya, dalam keadaan kesempatan yang terbuka, dan antara kita lebih memilih untuk mencari pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, ini adalah pergolakan yang kalau kita memenangkannya untuk Allah dan Rasulnya, disitulah kita akan terbiasa untuk merasakan halal dan iman, manisnya iman, merasakan manisnya mencintai Allah dan Rasulnya, merasakan bagaimana indahnya kedekatan kepada Allah dan Rasul. Tapi siapa di antara manusia yang mau memilih Allah dan Rasul? Siapa di antara manusia yang mau menyadari bahwa itu lebih baik dan bagi mereka daripada harta benda yang mereka kumpulkan. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal selamanya. Nah, maka inilah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ya, bahwa salah satu sebab yang membuat munculnya rasa cinta yang besar kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita, ketika kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita ketika hawa nafsu itu bergejolak, dan kita lebih memilih mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian amalan yang besar di bulan Ramadhan yang tidak asing lagi bagi kita adalah berpuasa di bulan Ramadhan. Amalan berpuasa di bulan Ramadhan. Nah, puasa itu sendiri mempunyai keutamaan-keutamaan. Puasa secara umum mempunyai keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan berpuasa, bahwa puasa itu adalah tameng yang melindungi kita dari api neraka Allah. Seperti disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, dalam riwayat Al-Imam Ahmad, atau dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan yang selainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rabbuna 'azza wa jalla, Allah Rabb kita 'azza wa jalla telah berfirman, as-siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng seorang hamba melindungi diri dengannya dari api neraka Allah. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anna 70 qariban." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejarah 70 tahun. Ya. Sejarah berapa? 70 tahun. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam as-sahih pernah duduk bersama para sahabatnya, kemudian tiba-tiba mereka mendengarkan suara dentuman yang keras. Maka Nabi alaihi sallallahu wasallam bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi alaihi sallallahu wasallam, itu adalah suara batu yang dilemparkan dari atas neraka, ya, sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai ke dalam dasarnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi puasa itu melindungi kita dari api neraka Allah azza wa jalla. Nah, demikian pula puasa itu adalah jalan untuk masuk ke dalam surga. Di dalam surga itu ada sebuah pintu yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Apa namanya? Babu Riyad. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, hadis Abi Umamah Al-Bani radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna fil jannah ibadah yuqalu lahu Ar-Rayyan. Di dalam surga itu ada sebuah pintu disebut dengan Ar-Rayyan, yadkhulu minhu shaimun, yang masuk dari pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, lantas mereka bangkit masuk ke dalam pintu itu, kemudian tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa masuk ke dalam surga dari pintu itu. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Kalau semua orang yang berpuasa sudah masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan, maka pintu itu ditutup oleh Allah dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga dari pintu itu. Nah. Demikian pula di antara keutamaan berpuasa, bahwa puasa itu menjadi syafaat bagi orang yang melakukannya. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan syafaat di yaumil qiyamah, di hadapan Allah, di saat di mana setiap orang menginginkan adanya syafaat yang membebaskan dia dari api neraka dan memasukkan dia ke dalam surga. Maka di antara yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat kelak adalah amalan berpuasa. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan disahihkan di dalam Sahih At-Tarhib wa At-Tarhib oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyatakan, as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'anil 'abdi yawmal berqiyam, berpuasa dan Al-Qur'an itu dapat memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, ya Rabbi, mana'tu at-ta'ama wasy-syahawati bin-nahar, fashaffi'ni fi. Puasa itu akan berkata pada hari kiamat kelak, subhanallah, ini perkara baik. Amalan kita berpuasa itu bisa berkata pada hari kiamat kelak. Bagaimana? Jangan tanya bagaimananya. Urusan baik hanya Allah yang tahu hakikatnya. Kita tidak ada yang tahu. Amalan berpuasa seorang hamba itu akan berkata kepada Allah pada hari kiamat kelak, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya dari makannya dan minumnya, dari syahwatnya ketika dia berada di dunia. Maka pada hari ini berilah aku izin untuk memberi syafaat kepadanya. Nah, ini amalan berpuasa, ya, bisa menjadi pemberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian di antara keutamaan berpuasa bahwa doa orang yang berpuasa itu adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami', kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalathu da'awatin mustajabat." Ada tiga doa yang mustajab dan tidak akan ditolak. Pertama, da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Yang kedua, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Yang ketiga, da'wat al-musafir, doanya orang yang dalam keadaan safar. Ini keutamaan-keutamaan berpuasa secara umum. Nah, demikian pula di antara keutamaan berpuasa seperti yang disebutkan di dalam hadis dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Setiap amalan anak Adam itu, setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali amalan berpuasa. Fa innahu li wa ana ajibe, karena sungguhnya amalan berpuasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Kata para ulama bahwa dalam hadis ini Allah tidak menyebutkan balasan berpuasa, menunjukkan bahwa balasannya tanpa batas. Wa ana ajzibi, aku yang akan membalasinya. Kemudian kata Nabi, as-siyamu junnah, puasa itu adalah tamim. Fa idza shama ahadukum fala yaqut wa la yajhal, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa maka janganlah dia berbuat sesuatu yang mesum dan tidak pula berbuat kejahilan. Ya. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim, jika ada seseorang yang memeranginya atau mencelanya maka hendaklah dia mengucapkan aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa amalan berpuasa itu melatih kita untuk mempunyai kesabaran. Ini di antara keutamaan berpuasa. Ya. Orang yang berpuasa dilatih untuk sabar, ya, dilatih untuk sabar, bisa menahan diri. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la qadruhu fan sa'il athyabu 'indallahi min ri'il misk, bau mulutnya seorang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari wanginya minyak misik. Ya. Nah, hanya dengan amalan berpuasa engkau akan mempunyai bau mulut yang lebih wangi di sisi Allah dari wangi minyak misik. Nah, dia terku ta'amahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makannya dan minumnya serta syahwatnya karena asyamuli wa ana azibe. Berpuasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsaliha. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, ini adalah keutamaan amalan berpuasa. Termasuk di dalamnya apa? Puasa Ramadan. Ya, termasuk di dalamnya puasa Ramadan. Demikian pula di antara keutamaan berpuasa sebagaimana disebutkan di dalam as-sahih bahwa as-sha'im farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya. Kegembiraan yang pertama adalah ketika dia berbuka. Ya. Makanya ketika waktu berbuka adalah saat-saat di mana seorang hamba yang berpuasa bergembira. Ketika dia tuntas selesai melaksanakan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Datang saat di mana hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, keriangan untuk berbuka yang melepaskan puasanya tersebut. Yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Rabb-nya, karena dia mendapatkan bahwa amalan puasanya itu sangat berguna untuknya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, puasa itu akan mengatakan, ya Allah, aku dahulu yang telah mencegahnya dari makan dan minum serta syahwatnya, maka sekarang berilah aku izin untuk memberinya syafaat. Baik. Puasa Ramadan, apa hukumnya puasa Ramadan? Wajib. Hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Ya, dalilnya surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, adapun di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus shalah wa itaa'uz zakah, wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Islam itu dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian yang kelima adalah haji ke rumah Allah tangga bagi orang yang punya kemampuan. Dan kaum muslimin sepakat bahwa hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Apa hukum orang yang mengingkari puasa, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan? Sepakat kaum muslimin, ya, sepakat ulama hadzihil ummah bahwa orang yang mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan adalah kafir, keluar dari Islam. Yang mengingkari kewajibannya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dalam keadaan mengakui kewajibannya, apa hukumnya? Dia melaksanakan salah satu dosa besar yang ancamannya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Ana fatarin 'adzim. Ya. Dia berada di atas bahaya yang besar. Kemudian mengenai puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ada tiga makalah tentang kewajibannya. Pada makalah yang pertama, tahap yang pertama, puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua dari Hijriah. Pada tahun keberapa? Tahun kedua dari Hijriah. Dan pada awal kewajibannya, puasa Ramadan itu tidaklah wajib. Ya, tetapi ala taqyir, yakni diberi pilihan. Boleh berpuasa, boleh tidak. Tapi bagi yang tidak berpuasa, dia harus memberi makan seorang miskin. Ya. Namun yang lebih utama adalah berpuasa. Ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Allah menyatakan, "Faman tatawwa khairan fa huwa khairullah wa antasumu khairullakum. Barang siapa yang melakukan tatawuk kebaikan, maka itu adalah yang lebih baik. Kalau kalian berpuasa adalah lebih baik untuk kalian, jika kalian mengetahui. Jadi boleh lagi antara puasa atau memberi makan, tapi yang lebih utama berpuasa. Ini pada tahap yang pertama. Kemudian pada tahap yang kedua, bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kalau sudah masuk waktu berbuka, terbenamnya matahari, ya, kemudian dia tidak makan atau tidak minum, atau tidak melakukan bersetubuh, maka kalau sudah datang waktu al-isya atau dia tidur, maka tidak boleh lagi untuknya makan, minum ataupun bersetubuh dengan istrinya, dengan pasangannya yang halal. Ini tahap yang kedua. Jadi bolehnya dia boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan suami atau istrinya ketika masuk waktu maghrib sampai isya. Nah, atau sebelum dia tertidur, sebelum dia tidur pada malam itu. Nah, jadi kalau dia belum melaksanakan sholat isya misalnya, tapi kemudian dia tidur. Nah, kalau dia sudah tidur ketika dia bangun, tidak boleh untuk makan dan minum ataupun berhubungan biologis. Atau dia sudah melaksanakan sholat isya, maka setelah sholat isya haram atasnya perkara-perkara tadi. Jadi bolehnya kapan? Sebelum dia melaksanakan sholat isya atau sebelum dia tidur. Ya, maka pernah kejadian di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang sahabat yang bernama Qais bin Surna. Ya, Qais bin Surna Al-Ansari. Ya, sahabat ini dia bekerja di siang hari dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadhan. Tatkala datang waktu berbuka, dia datang kepada istrinya. Dia bertanya kepada istrinya, apakah engkau punya makanan? Istrinya menjawab, tidak. Lantas istrinya minta izin kepadanya untuk mencarikan makanan. Istrinya pun pergi. Nah, ketika istrinya pergi mencarikan makanannya, sahabat ini tertidur karena sangat kelelahan. Sebab di siang hari dia bekerja. Faqala bahunna. Maka dia tertidur. Maka tatkala istrinya datang membawakan makanannya, dia sudah dalam keadaan tidur. Nah, kalau sudah tidur, pada waktu itu tidak boleh lagi untuk dia makan ataupun minum. Maka dia pun kemudian berpuasa sampai keesokan harinya, dan di tengah siang dia pingsan. Maka berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka turunlah ayat uhilla lakum lailatul siyamir rafatu ila nisaikum. Nah, sampai kepada firman Allah azza wa jalla, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Allah turunkan dan dihalalkan untuk kalian pada malam hari puasa Ramadan untuk bersetubuh dengan istri-istri kalian. Ya. Sampai kepada firman Allah azza wa jalla, wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr. Ya. Makan dan minumlah kalian sampai tampak oleh kalian benang yang putih daripada benang yang hitam dari fajar. Ya, Al-Baqarah ayat 187. Baik, maka dengan turunnya ayat ini, marhalah yang kedua hukumnya dihapuskan. Masuk kepada marhalah yang ketiga, bahwa apabila sudah masuk waktu berbuka, yaitu ketika tenggelamnya matahari, diperbolehkan kaum muslimin untuk makan dan minum ataupun berhubungan biologis dengan pasangannya yang halal sampai kapan? Sampai terbitnya fajar, ya, fajar yang shadiq. Nah, ini tiga masalah tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Baik. apa hukumnya orang yang menyengaja berbuka di bulan Ramadan? Orang yang menyengaja berbuka di bulan Ramadan tidak lepas keadaannya dari dua kondisi yang telah kita sebutkan tadi. Kalau dia meninggalkan puasanya di dalam keadaan mengingkari kewajibannya, maka dia kafir keluar dari Islam. Kalau dia mengakui kewajibannya, tetapi dia meninggal, kalau dia mengakui kewajibannya dan dia meninggalkan puasa Ramadan karena kezalimannya, karena kefasikannya, ya, karena kedurhakaannya, maka yang seperti ini tidak kafir, tetapi dosanya adalah dosa yang besar, ya, dosa yang besar sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, pernah di masa Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan dalam hadis Abi Umam Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah, ya. Kata beliau, tatkala aku sedang tidur, aku didatangi oleh dua orang. Maka keduanya memegangku dan membawaku naik ke atas puncak bukit yang tinggi dan terjal. Kemudian keduanya menyatakan, naiklah. Lantas aku menjawab, kata Nabi, aku tidak mampu. Kata kedua orang ini, kami akan memudahkannya. Maka aku pun mendaki puncak gunung tersebut. Ketika aku berada di atas puncaknya, tiba-tiba aku mendengarkan suara yang keras. Suara-suara yang keras. Lantas aku bertanya, mahadil aswar, suara-suara apa ini? Maka keduanya menjawab, ini adalah teriakan-teriakan para penduduk api neraka. Kemudian keduanya membawaku pergi. Tiba-tiba aku berada pada suatu kaum yang mereka dalam keadaan tergantung, ya, tergantung dengan kaki-kaki mereka, dan dalam keadaan mulut-mulut mereka terobek, ya, ujung-ujung mulut mereka ini robek dan mengalirkan darah. Lantas aku bertanya, man haula, siapa mereka ini? Maka keduanya menjawab, alladzina yuftirun qabla tahillati shaumihim, mereka adalah orang-orang yang berbuka tidak berpuasa sebelum halal bagi mereka. Nah, itu balasan bagi orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, dalam keadaan tergantung dengan kakinya dan mulutnya, ujung mulutnya ini robek dan mengalirkan darah. Waliyadzubillah. Dan orang yang menyengaja meninggalkan puasa Ramadan, apa kewajibannya? Apakah kewajibannya membayar qadha atau tidak? Kewajibannya apa? Orang yang menyengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan, la qadha alaih. Ya, pendapat yang benar yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa tidak ada kewajibannya untuk mengqadha. Ingat, kalau dia meninggalkan puasa itu dengan sengaja, dia mampu, tidak mempunyai udzur, tetapi dia meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka tidak ada qadha. Kewajibannya adalah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan mengulangi perbuatannya kembali, ya, beristighfar kepada Allah, menyesal atas perbuatannya. Nah, dan tidak mengulanginya kembali. Baik. Syarat kewajiban puasa Ramadan. Mengenai syarat kewajiban puasa Ramadan ada apa? Jadi puasa Ramadan itu mempunyai syarat. Ada syarat kewajiban, ada syarat sah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan mempunyai lahu syurut, mempunyai syarat. Ada syurut al-wujub, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Ada syarat syurut as-sihhah, syarat-syarat sahnya puasa Ramadan. Ada pun mengenai syarat wajibnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib dengan syarat Islam. Artinya, untuk hukum dunianya, orang yang non-muslim tidak diharuskan untuk berpuasa. Tapi di akhirat kelak, setiap kewajiban di dalam Islam bila ditinggalkan oleh seorang yang non-muslim tetap dianggap sebagai dosa besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga siksanya dilipat gandakan di atas siksa kekafirannya kepada Allah. Paham ya? Ini kalau di akhirat. Tapi di dunia mereka secara hukum tidak diwajibkan untuk, tidak dipaksa, diharuskan untuk berpuasa. Jadi syarat yang pertama untuk wajibnya berpuasa di bulan Ramadan adalah Islam. Yang kedua, akil, berakal. Maka apabila orang itu tidak lagi berakal, tidak punya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Seperti misalnya orang yang gila. Apakah orang gila itu wajib berpuasa? Tidak. Baik. Demikian pula orang yang sudah tua renta, yang sudah pikun, yang sudah tidak tahu tentang dirinya, pikirannya itu sudah tidak terkontrol, sudah tidak normal. Ada orang tua yang sudah sangat lumpuh, yang sudah sangat tua, yang pikirannya sudah tidak lagi stabil, pikirannya itu sudah lagi tidak terkontrol. Nah, ini dia tidak punya kewajiban berpuasa. Tidak punya kewajiban berpuasa. Sehingga kalau orang yang seperti ini tidak berpuasa, apakah wajib ada qadanya atau membayar memberi makan seorang miskin? Jawabannya tidak. Karena berpuasa itu tidak wajib untuknya. Sehingga kalau tidak wajib untuknya, tidak ada kewajibannya untuk mengqadha, dan tidak pula ada kewajiban untuk ita'am miskin, memberi makan kepada orang miskin. Karena memang tidak wajib pada asalnya. Baik. Kemudian syarat yang ketiga adalah baligh. Dalam keadaan baligh. Nah. Dan baligh itu bisa diketahui dengan beberapa keadaan. Imma dengan umurnya yang mencapai 15 tahun, baik itu lelaki ataupun wanita. Wa imma dengan tumbuhnya bulu kemaluan. Wa imma dengan sudah mengeluarkan mani. Ya, mengeluarkan mani. Apakah itu dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan terjaga? Maka dengan keluarnya mani dia telah baligh. Dan ditambah yang khusus untuk anak wanita, dia akan menjadi baligh kalau dia sudah haid. Jadi tanda baligh itu ada tiga. Imma dia usianya sudah 15 tahun, wa imma sudah tumbuh bulu kemaluannya, wa imma dia sudah mengeluarkan mani. Ya. Dan khusus untuk anak wanita ada yang keempat, atau dia sudah keluar haidnya. Nah, maka sebelum empat hal ini atau salah satu dari empat hal ini, dia masih dianggap belum baligh dan belum mempunyai kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Nah, yang keempat, ya syarat yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat adalah dalam keadaan qadir. Ya, dalam keadaan mampu untuk berpuasa. Dalam keadaan mampu untuk berpuasa. Maka orang yang tidak mampu untuk berpuasa seperti orang yang sakit, dia tidak wajib untuk berpuasa. Demikian pula al-musafir atau al-musafir dalam pembahasan berikutnya. Seperti orang yang sakit, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa kalau memang sakitnya itu membuatnya tidak mampu untuk berpuasa. Demikian pula syarat yang kelima adalah al-iqamah, dalam keadaan mukim, berada di tempatnya. Karena seorang yang musafir mendapatkan keringanan untuk boleh tidak berpuasa. Baik. Ini adalah syarat wajib untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Dan di sana ada syarat sehat. Nah, syarat sahnya berpuasa, dianggap puasanya sah. Pertama adalah Islam. Nah, orang Muslim kalau dia berpuasa, puasanya sah atau tidak? Tidak. Tidak ada pahalanya. Tapi kalau dia meninggalkan puasa itu, nanti di hari kiamat dia disiksa. Itu orang kafir. Ruginya berlipat ganda. Kalau dia puasa, tidak ada pahalanya. Percuma, karena dia tidak punya keislaman. Tapi kalau dia tinggalkan, di hari kiamat dia disiksa oleh Allah karena meninggalkan kewajiban. Makanya orang yang masuk ke dalam neraka Safar, ketika ditanyakan kepada mereka, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Safar, kata mereka, dahulu kami tidak sholat, kami dahulu tidak memberi makan kepada orang miskin, dan selanjutnya. Ini amalan-amalan kewajiban yang mereka tinggalkan dalam keadaan mereka kafir. Nah, dari mana tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang kafir? Karena di ayat itu juga disebutkan, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dahulu kami adalah orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat. Apa hukumnya orang yang mengingkari hari kiamat? Kafir. Berarti ayat ini tentang orang-orang yang kafir. Ya, bukan saja disiksa atas kekafirannya, tetapi disiksa oleh Allah karena dia meninggalkan sholat, karena dia tidak memberi makan orang miskin. Berarti setiap orang kafir yang meninggalkan kewajiban, dia akan disiksa oleh Allah atas perbuatannya itu. Baik. Jadi syarat yang pertama apa? Islam. Ya. Syarat sahnya berpuasa yang pertama adalah Islam. Syarat yang kedua adalah kalau dia wanita. Syarat yang kedua yang berlaku umum bagi laki dan wanita adalah niat. Kalau puasanya mau sah, maka dia harus berniat. Berniat dari malam hari bahwa dia akan berpuasa. Nah, harus ada niat, karena Nabi SAW bersabda, innamal a'mal binniyat. Hanya saja amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau dia enggak punya niat, misalnya ya pada bulan Ramadan itu ya tiba-tiba dia menahan makan, menahan minum ya, dan tidak melakukan hubungan biologis, tapi kebetulan saja tidak ada niat untuk berpuasa. Ya, pada waktu itu kebetulan dia dalam keadaan sabar. Ya, dia cari makan, dia cari minum, enggak dapat. Juga safarnya lagi sendirian misalnya. Dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tidak punya niat untuk puasa. Apakah puasanya sah? Apakah dianggap dia berpuasa? Jawabannya tidak. Harus ada niat. Kemudian syarat yang ketiga kalau dia adalah seorang wanita, yaitu terhentinya darah haid. Makanya wanita yang dalam keadaan haid tidak suci, tidak sah puasanya meskipun dia berpuasa. Maka kewajiban wanita yang haid adalah tidak berpuasa. Kewajibannya adalah sebaliknya, dia tidak berpuasa. Demikian pula syarat yang keempat adalah suci dari nifas. Suci dari nifas, yakni bagi wanita-wanita yang telah melahirkan. Baik, ini syarat sah namanya. Jadi syarat berpuasa itu ada dua jenis, syarat kewajiban dan syarat sahnya berpuasa. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyanya nanti aja. Ba'dal isya ya. Thank you. Stop. Ini. Hujan, hujan. Aduh, payung. Iya, mampir. Jadi aku anu. Oke. Puasa. Oh, puasa mampir? Aku pekalan. Mampir. Iya. Mana apa ya? Aku pekalan. Eh, sebetulnya ngopol hal ini. Iya. Anu, ngopolnya. Iya. Aku pekalan. Ini gua. Gua. Kalau kayaknya ngomong. Aku bisa ini gua. Oh, gitu. Oh, iya. Boleh MP3 okay, MP3 Rasa.